Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Pada pertemuan kemarin telah kita pelajari bahwa orang yang sakit ya, dengan udzur sakitnya salat sesuai dengan kemampuannya, sampai pada tahap dia salat duduk ya, jika mampunya salat duduk. Telah disampaikan bahwa selama dia masih bisa rukuk dengan cara duduk ya, dia meletakkan kedua telapak tangannya di lututnya, kemudian rukuk dengan duduk, dengan cara duduk dia merundukkan kepalanya, punggungnya ya, sampai wajahnya sejajar dengan tempat sujud, sampai wajahnya sejajar dengan tempat sujud ya, kemudian dia ya, i'tidal dengan cara duduk, kemudian dia sujud ke tanah jika mampu ya, jika dia mampu. Naam. Apabila seseorang sudah tidak mampu gerakan rukuk dan sujud meskipun dengan cara duduk, maka dia menggantinya dengan isyarat kepala. Ya. Dengan isyarat kepala sambil duduk, dengan cara duduk, yakni dia merundukkan kepalanya untuk sujudnya lebih rendah daripada isyarat kepala untuk rukuknya. Begitu pula halnya tentunya ketika sholat berbaring di atas lambung ya, itu sudah tidak bisa rukuk dan sujud ya, sudah berbaring itu sudah lemah, benar-benar lemah, bisanya hanya dengan isyarat kepala. Jadi dia berbaring di atas lambung kanan atau di atas lambung kiri dengan menghadap ke kiblat. Dengan menghadap ke kiblat. Kemudian untuk rukuk dan sujudnya dengan isyarat kepala sama. Caranya isyarat kepala untuk sujud lebih rendah daripada isyarat kepala untuk rukuk. Jika sholat berbaring di atas lambung juga sudah tidak mampu, lebih lemah lagi dari itu, bisanya hanya sholat telentang. Bisanya adalah telentang ya, di atas punggungnya menghadap ke kiblat dengan cara kakinya, kedua kakinya posisinya di arah kiblat. Kedua kakinya posisinya di arah kiblat. Cara berbaring dengan telentang ya, dengan cara telentang, posisi kedua kakinya di arah kiblat. Dan jika bisa ya, bagian kepalanya, bagian punggungnya diangkat sedikit, diberi bantal ya. Jika tidak lurus ya, sesuai dengan kemampuannya, jelas bagian kaki telentang dengan kaki di arah kiblat. Kemudian dengan isyarat kepala sama caranya untuk sujudnya, isyarat kepala lebih rendah daripada isyarat kepala untuk rukuk. Ya, jika isyarat kepala sudah tidak mampu, salah satu pendapat di antara ulama yang disebutkan di kitab ini yaitu untuk pengganti rukuk dan sujud dengan isyarat mata. Tetapi sudah disampaikan bahwa pendapat ini lemah dan telah disampaikan alasannya. Oleh karena itu di pendapat ini dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga oleh Ibnu Utsaimin. Ya, bahwa isyarat mata tidak ada dasarnya karena tidak ada dari gerakan-gerakan sholat ya, tidak ada isyarat mata, tidak ada gerakan mata dalam sholat. Adapun gerakan kepala memang ada ya, sebenarnya telah dijelaskan kepala turun ketika rukuk, dinaikkan ya ketika i'tidal, kepala turun ketika sujud ya, dan seterusnya. sehingga ketika memang tidak bisa rukuk dan sujud sebagaimana biasanya secara normal, maka diganti dengan isyarat kepala. Adapun isyarat mata itu tidak bisa, ya, dan tidak bisa membedakan antara rukuk dan sujud, ya. Jadi yang benar, jika sudah tidak mampu isyarat kepala, langsung beralih ke tahapan berikutnya, yaitu tanpa isyarat. Gerakan tidak bisa, isyarat kepala juga tidak bisa, tersisa bacaan dan niat. Bacaannya saja dengan meniatkan gerakannya, ya, bacaannya saja yang meniatkan gerakannya. Jadi dia meniatkan untuk memulai sholatnya takbiratul ihram, kemudian dia membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian dia meniatkan berdiri dalam sholat dengan niat, kemudian dia baca al-fatihah, baca surat setelahnya, ya, yang singkat, kemudian dia niatkan rukuk, dia niatkan rukuk, kemudian dia baca zikir rukuk, kemudian dia niatkan i'tidal, kemudian baca zikir i'tidal, kemudian dia niatkan sujud dan baca zikir sujud, dan seterusnya, semuanya untuk pengganti gerakannya dengan niat. Dalam keadaan dia terlentang, tidak bisa bergerak, tetapi dia tetap sholat dengan niat dan bacaan sampai salam, mengakhiri sholatnya dengan salam, ya. Bisa difahami? Nah, yang terakhir, jika menggerakkan lisan juga sudah tidak bisa, membaca sama sekali juga tidak bisa, ya, termasuk dalam hal ini orang yang kena stroke misalkan, lumpuh total, ya, sudah tidak bisa membaca apa-apa, tapi masih sadar, masih berakal, masih bisa berniat, maka kewajiban sholat tidak gugur. Dia sholat dengan niat saja, dia niatkan takbiratul ihram dalam hatinya, kemudian niatkan bacaan al-fatihah itu membatin, diniatkan saja, ya, dengan membatin, semuanya membatin dengan niat, ya, dia membatin, dia niatkan ruku, kemudian dia membatin, dia niatkan baca zikir ruku, dan seterusnya sampai salam. Bisa difahami? Nah, jika sudah tidak bisa berniat, mati sudah. Nah, ya, sudah, atau dia sudah tidak sadar, ya, koma misalkan, sampai kemudian wafatannya, jika sudah kehilangan akal, ya memang sudah tidak bisa apa-apa, ya, tidak sholat. Selama, makanya dikatakan di sini, selama akalnya masih ada, selama masih sadar. Jadi selama masih bisa, masih ada akal, berarti masih bisa berniat. Terakhir tadi, sholat dengan niat. Karena begini, perhatikan, ibadah sholat itu terdiri dari gerakan, bacaan, dan semua itu dengan niat. Ya, mesti ada niat. Berniat memulai sholat, kemudian takbiratul ihram, kemudian berdiri, kan, berdiri dalam sholat, dalam keadaan biasa ini, berdiri dalam sholat, itu mesti berniat berdiri dalam sholat, diniatkan berdiri dalam sholat, ya, sedekap, kemudian berniat baca al-fatihah, dibaca al-fatihah, kemudian berniat ruku, kan, begitu, baca surat setelah itu, kemudian berniat ruku, kemudian dia ruku, kemudian baca dikir, berniat i'tidal, dia i'tidal, kemudian berniat baca dikir, i'tidal, dia baca dikir. Jadi semua sholat dari awal sampai akhir terdiri dari niat, ya, gerakan. Jadi setiap gerakan ada bacaannya, ada niatnya, itu mesti. Ketika gerakan tidak mampu, berarti tersisa bacaan dan niat, masih mampu. Kemudian gerakan bisa diganti dengan isyarat kepala, diganti dengan isyarat kepala. Ya, ketika gerakan kuda sudah tidak mampu, diganti dengan isyarat kepala, bacaan masih mampu, bacaan dan niat tetap. Ketika isyarat kepala tidak bisa, langsung beralih ke niat, karena isyarat mata tidak bisa menggantikan. Jadi tinggal, ya, niat pengganti gerakan, niat saja. Jadi gerakan, bacaan, niat. Gerakan tidak bisa, isyarat kepala, bacaan, niat. Isyarat kepala juga tidak bisa, berarti tersisa bacaan dan niat. Bacaan juga sudah tidak bisa, tinggal niat terakhir. Bisa dipahami? Itu yang terakhir kali. Paham ini? Nah, jadi jangan tinggalkan sama sekali selama masih sadar, selama masih berakal, meskipun mampunya hanya sholat dengan niat. Yang mampu lakukan tetap sholat. Nah, ya, semoga dapat husnul khotimah. Kan begitu. Rincian lebih merinci lagi detail bisa dibaca di buku panduan syar'i cara bersuci. Itu di bab 5 buku itu ada bab khusus tata cara sholat orang sakit. Di sana ana jelaskan ya secara detail ya mazhab yang ro'ah yang kuat, yang terkuat, dan dalil-dalilnya, tata caranya secara detail lengkap di sana. Nah, adapun pelajaran kita ini bentuknya enam hanya gambaran awal singkat gitu. Baik. Alba salatul musafiri, salat musafir wa tashtamilu ala, dan salat musafir meliputi atas awalan pertama qasrus salatir rubaiyati. Qasrus salatir rubaiyati, mengqasar salat rubaiyah. Apa salat rubaiyah? Salat 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, isya. Ya. Wa fihi masail, dan pada pembahasan ini yaitu mengqasar salat yang 4 rakaat terdapat beberapa masalah. Al mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi hukmil qasri, mengenai hukum qasar salat. Ya, qasar salat yakni meringkas salat dari 4 rakaat jadi 2 rakaat tadi, ya. Hukumnya bagaimana? Apa hukumnya? La khilafa baina ahli ilm. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ahlul ilm fi masyru'iyati, tentang disyariatkannya qasri salatir rubaiyati, mengqasar salat rubaiyah lil musafir, bagi musafir. Ya. Tidak ada khilaf tentang itu. Coba ditutup jendela. Baik. Jadi ini disepakati ijma mengenai disyariatkannya qasar salat rubaiyah bagi musafir. Nah, dan ingat dari sekarang, sejak sekarang, bahwa qasar salat rukhsah, keringanan mengqasar salat 4 rakaat jadi 2 rakaat adalah syariat khusus untuk musafir. Selain musafir, jangan coba-coba mengqasar salat. Sakit separah apapun, meskipun bisanya salat dengan isyarat atau bahkan dengan niat, sebenarnya tidak kita pelajari, tapi tetap yang 4 rakaat harus dilaksanakan 4 rakaat. Separah apapun sakitnya, ya, sampai pada tingkatan salatnya hanya bisa dengan isyarat atau hanya dengan bacaan atau dengan bacaan atau dengan niat saja, tetap yang 4 rakaat 4 rakaat, tidak boleh dikosor. Fahim tum? Syariat qasar khusus bagi siapa? Musafir. Nah. Khusus musafir. Nah. Lain halnya kalau orang sakit itu safar berobat, dia berbaring di tempat safar, dirawat, ya berarti bergabung di situ kondisi dia, udurnya dia sakit, ya, dan dia musafir. Berarti dia bisa mengqasar. Begitu, ya. Wa dalilu dzalika, dalilnya Al-Qur'an was sunnah wal ijma'. Dalilnya Qur'an, hadis dan ijma'. Ammal Qur'anu, adapun dalil Qur'an, fa qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa idza darabtum fil ardi, apabila kalian menempuh perjalanan di muka bumi, ya, safar. Falaisa alaikum junahun, maka tidak ada dosa atas kalian. Antaksuru, untuk mengkosor. Minas solati, solat, untuk mengkosor solat. In khiftum, apabila kalian takut. Ayyaftinakumul ladina kafaru, apabila kalian khawatir, takut orang-orang kafir memfitnah kalian. Tayyib, menjatuhkan fitnah atas kalian. Tayyib ini dalil dari Quran, An-Nisa ayat 101. Ya. Meskipun tidak dalam kondisi takut dari fitnah orang-orang kafir, ya, tetap selama seseorang musafir di muka bumi, maka berlaku hukum ini. Wal qasru jaizun fis safari fi halil khaufi wa ghairi, yang dijelaskan sekarang. Ya. Meskipun ayatnya diakhiri dengan itu tadi, in khiftum ayyaftinakum alladziina kafaru, jika kalian khawatir terkena fitnah dari orang kafir. Tetapi ya, ini bukan syarat, ya. Oleh karena itu boleh meskipun tidak dalam keadaan takut dari serangan orang kafir. Wal qasru jaizun fis safari, mengqasar salat boleh fis safar, dalam safar. Fi halil khaufi, dalam keadaan takut perang, khawatir dari serangan serbuan musuh orang kafir, ya, wa ghairihi, dan selainnya, meskipun dalam keadaan aman. Yang penting dia musafir, berlaku syariat qasar. Faqad qala an-nabi, faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lamma, ketika suila, ditanya, anil qasri, tentang qasar salat. Wa qad aminan nas, waqad aminan nas, sementara manusia sudah aman, bukan lagi dalam kondisi perang, tidak ada lagi yang dikhawatirkan fitnah dari orang kafir. Nabi bersabda, sadaqatan tasaddaqallahu biha alaikum, itu adalah sedekah, Allah bersedekah dengannya atas kalian. Ya, atau sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum, itu adalah sedekah yang Allah sedekahkan atas kalian. Faqbalu sadaqatahu, maka dari itu terimalah, ya, iqbalu, faqbalu, terimalah sadaqatahu, sedekah Allah. Nah, hadis ini riwayat Muslim. Tayyib, Nabi menyabdakan ini dalam keadaan sudah aman, ya. Walianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khulafa'ahu, dan para khalifah penggantinya, khulafa'ur rasyidin, ya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dawamu alaih, dawamu alaih, mereka, ya, continue di atasnya, senantiasa mengqasar salat dalam safar. Fa'an ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka dari ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qal, kata ibnu Umar radhiyallahu anhuma, inni, sesungguhnya saya sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar, dalam safar. Falam yazid, lantas beliau, lam yazid, tidak pernah menambah ala rak'atain, atas dua rakaat, hatta qabadahu Allah, sampai Allah mewafatkannya. Yani tidak pernah menambah lebih dari dua rakaat untuk sholat rubaiyah, untuk sholat duhur, asar, dan isya. Itu mesti dikosor dua rakaat, tidak pernah digenapkan jadi empat rakaat. Wa sahibtu, dan aku menemani Abu Bakrin, Abu Bakar. Falam yazid ala rak'atain, ketika Abu Bakar yang jadi khalifah. Maka lantas Abu Bakar tidak pernah menambah lebih dari 2 rakaat hatta qabadahu Allah, sampai Allah mewafatkannya. Hadis ini riwayat Muslim. Thumma, kemudian, jadi yang dikutip di sini ya, sampai Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dipotong hadisnya untuk meringkas, kemudian thumma, kemudian dzakara Umar wa Utsman. Dzakara Umar wa Utsman radhiyallahu anhum. Ya, kemudian Ibnu Umar menyebut bahwa dirinya juga pernah menemani Umar, menemani Umar dalam safar, menemani Uthman dalam safar pada khilafahnya masing-masing, dan keduanya tidak pernah ya menggenapkan sholat 4 rakaat, selalu dikosor 2 rakaat. Nah, wa rawa Ahmadu an ibni Umar, dan Imam Ahmad meriwayatkan an ibni Umar dari Ibnu Umar marfu'an. Marfu'an artinya hadis itu disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Diangkat penyandarannya, di rafa, diangkatkan penyandarannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ibnu Umar dari Nabi. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, menyukai antuka, agar didatangi rukhsuhu, rukhsah-rukhsahnya, keringanan-keringanannya. Sesungguhnya Allah menyukai ya rukhsah-rukhsahnya didatangi, yakni dikerjakan, diambil. Kama yakrahu, sebagaimana Allah membenci, tidak menyukai, membenci antu'ta ma'asyiatuhu, maksiat-maksiatnya didatangi, dikerjakan. Sebagaimana halnya Allah tidak suka ya maksiat-maksiat dikerjakan, maka Allah sebaliknya menyukai rukhsah-rukhsahnya, keringanan-keringanannya dalam syariat, diambil dan dikerjakan oleh hamba-hambanya. Hadis ini di hasyiah dikatakan bahwa hadis ini riwayat Ahmad wa sahahahu Syekh Al-Albani fil Irwa, dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Irwa. Terakhir, wa ammal ijma'u, adapun ijma', kesepakatan ulama, fal qasru minal umuril ma'lumati minad dini bidarurati. Qasar salat minal umur, termasuk dari perkara-perkara, al ma'lumati, yang diketahui, minad din, dari agama Islam, dari syariat Islam, bidarurah, secara darurat ya, secara pasti, jelas, mesti semuanya tahu. Selama orang itu muslim itu tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, mesti tahu hal itu. Ya, mesti mengetahui hal itu. Kaum muslimin pada tahu ada namanya qasar salat jika musafir. Waqad ajma'at, waqad ajma'at 'alaihi al-ummah, dan sungguh umat ini telah ijma' atasnya. Waqad ajma'at 'alaihi al-ummatu, umat ini yakni alim ulama umat ini telah ijma' sepakat atasnya. Wa 'ala hadha, berdasarkan ini, fal muhafadhatu 'ala hadhihi sunnah, fal muhafadhatu 'ala hadhihi sunnah, maka penjagaan atas sunnah ini ya, wal akhdhu bi hadhihi ar-rukhsah, wal akhdhu, dan mengambil bi hadhihi ar-rukhsah, mengambil rukhsah ini, keringanan ini, mengerjakannya, aula, itu lebih tepat, wa afdal, lebih utama. Jadi aula, lebih tepat, lebih baik, wa afdal, itu lebih afdal, lebih utama, min tarkiha, daripada meninggalkannya. Menjaga sunnah ini dalam arti senantiasa dalam safar mengqasar salat, ya. Mengerjakan qasar salat ini lebih utama daripada meninggalkannya. Nah, bal kariha ba'du ahli al-ilm, bahkan kariha ba'du ahli al-ilm, sebagian ahli al-ilm memakruhkan, membenci, memakruhkan, yang menganggap hukumnya makruh, al-itmama fis safar, menggenapkan 4 rakaat dalam safar. Menganggap hukumnya makruh menggenapkan 4 rakaat dalam safar. Wadhalik, hal itu dikarenakan li syiddati mudawamatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ala hadhihi sunnah. Hal itu dikarenakan mudawamah nabi, kontinunya nabi yang sangat, ya. Begitu pula para sahabat, mudawamah para sahabat, kontinunya sahabat, ya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, para sahabat dalam mengerjakan sunnah ini tidak pernah mereka meninggalkannya, tidak pernah mereka menggenapkan sholat, ya, menjadi 4 rakaat dalam safar. Nah, wa anna dhalika kana hadyahul mustamir ad-da'im, wa anna dhalika, dan bahwa sesungguhnya hal itu merupakan petunjuknya, hadyahul mustamir ad-da'im, merupakan petunjuk nabi yang mustamir, yang terus menerus, ad-da'im, yang terus kontinu dikerjakan oleh Nabi alaihissalam. Jadi dikarenakan Nabi alaihissalam dan para sahabat sangat menjaga sunnah ini, ya, dan Nabi alaihissalam amalannya yang terus menerus kontinu selalu mengqasar, begitu pula para sahabat, maka sunnah qasar itu sangat kuat, sampai-sampai sebagian ahli ilm memakruhkan musafir menggenapkan sholatnya menjadi 4 rakaat. Maksudnya ketika musafir sholat sendiri, jika dia safar sendiri, atau dia safar berdua atau bertiga atau berkelompok, kemudian sholat berjamaah sesama musafir, maka dimakruhkan menggenapkan sholat jadi 4 rakaat, ya. Hendaknya tetap qasar, itu maksudnya. Adapun jika musafir itu bermakmum di belakang imam setempat, ya, imamnya adalah imam setempat, yang bukan musafir, ya, orang di situ, dan dia bermakmum di belakangnya, imamnya tentunya menggenapkan 4 rakaat, maka sunnahnya makmum juga menggenapkan 4 rakaat, jangan menyelisihi imam, ya, begitu. Barakallahu fikum, naktafi bihadza, subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.